Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait, mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu, kita merenungkan pemikiran kita tentang bersabar dalam penderitaan di kerelaan kita menderita untuk Injil. Saudara Yakobus mengatakan di dalam pasal yang kelima, Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku yang kekasih, apa yang digambarkan oleh Yakobus mengingatkan gereja Tuhan akan penderitaan karena kebenaran dan harus dijalani dalam kerelaan. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita ingat bersama, untuk kita perhatikan dan kita perbaiki. Bagaimana seharusnya memang kita dituntut, digugat, bersabar sampai kedatangan Tuhan. Waduh, bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kalau ditanyakan bilakah kedatangan Tuhan, kita gak tahu. Kalau begitu kita disuruh bersabar sampai kapan? Ya kita gak tahu itu. Kita harus bersabar sampai kedatangan Tuhan, dan kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Artinya, sabar kita adalah sabar yang harus bergerak seturut dengan kedatangan Tuhan dalam kehidupan. Sabar kita adalah sabar yang tergantung pada kehendak Allah di dalam kehidupan. Sabar kita adalah sabar seperti seorang petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, sehingga dia sabar untuk menunggu hujan di musim gugur dan hujan di musim semi, yang memperbaiki dan memberikan kontribusi, yang memberikan satu nilai tinggi bagi ladang yang dimilikinya dan hasil yang bisa diharapkannya untuk menyambung kehidupannya. Tapi gambaran ini memberikan kepastian yang namanya hujan musim gugur maupun hujan musim semi pasti datang. Ya. Artinya, mau menggambarkan kedatangan Tuhan yang kedua kali pasti datang. Tapi Alkitab sudah kasih tahu kita tentang hari dan tanggalnya. Tidak seorang pun yang tahu. Tetapi kita tahu pasti dia datang. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama perlu kita pahami, kedatangannya adalah penantian yang harus kita lakoni. Bagaimana kita harus bersabar sampai kedatangan itu tiba? Bagaimana kita bersabar sama seperti penani menanti musim panen? Begitulah kegairahan yang harus kita hidupkan dalam hidup kita. Kegairahan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kegairahan untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Ini menjadi bagian yang penting, bagian yang perlu untuk kita pahami bersama, kita gumuli bersama, sehingga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang bernilai, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak menjadi salah di dalam perjalanan kehidupan kita, tapi kita berjalan tepat arah dengan apa yang dikehendakinya. Nah, jadi pertama yang harus kita pahami adalah ternyata kita bersaksi dengan amat sangat jelas bahwa kesabaran orang percaya dituntut sampai Tuhan datang kedua kalinya. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, begitulah kita dituntut bersabar dan harus meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Seringkali kata sudah dekat menjadi perdebatan serius. Sudah dekat itu dikatakan 2000 tahun lampau. Sudah dekatnya kapan? Saudara pahamilah, sudah dekat ada dua aspek. Sudah dekat dalam waktu Tuhan, kedatangannya sudah dekat. Tapi sudah dekat karena kematian bisa datang sesaat lalu merenggut kita. Oleh karena itu, matikah kita atau Tuhan akan datang dan itu akhir zaman? Itu hanya waktu di mana terjadinya selesai kehidupan. Tetapi yang menjadi penting adalah apakah kita siap kalau waktu itu datang, entah kematian, entah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Oleh karena itulah dikatakan bagaimana kita harus meneguhkan hati kita berdalam sabar tadi, terus bertahan dengan sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang tangguh, hidup yang kuat. Ya, ini yang menjadi perlu. Maka yang pertama tadi kita rekonstruksi dulu sebelum kita lanjut. Tuhan pasti datang? Pasti. Kita harus bertahan? Iya. Sampai kapan? Kedatangannya yang kedua kali. Dan yang kedua diingatkan kepada kita, bagaimana kita harus meneguhkan hati karena kedatangan itu sudah dekat. Sudah dekat ada dua aspek. Pertama, kematian kita. Kedua adalah kedatangan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi bagian-bagian ini mengingatkan kepada kita, meneguhkan kepada kita satu prinsip nilai yang menjadi sangat penting. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, bagaimana kita melakoni kehidupan kita, bagaimana kita mengerti sepenuhnya apa yang semestinya kita lakukan dalam keseharian, dalam mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua bagian tadi, Tuhan akan datang dan kedatangan sudah dekat, harus menjadi modal basis dalam diri kita bagaimana hidup sesuai kehendaknya. Oleh karena itu dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ini mengingatkan kepada kita bagaimana di penantian selalu akan menimbulkan kegelisahan. Di penantian akan selalu menimbulkan permasalahan. Tetapi bagaimana di dalam semua itu kita dituntut untuk hidup sesuai kehendak Tuhan? Bagaimana di dalam semua itu kita dituntut melakoni hari-hari kita dalam apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan tuntut dari kita? Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah, renungkanlah, jalanilah bagaimana sesungguhnya kehidupan yang ada, yang kita lakoni dalam keseharian kita. Bagaimana kehidupan itu harus dijalani tanpa sungut-sungut di keseharian kita. Bagaimana hidup itu harus kita perankan menjadi satu kebenaran yang seutuhnya. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap hidup tidak sungut-sungut artinya apa? Rela menjalani penantian kedatangan Tuhan. Dan penantian itu menuntut kesabaran atas berbagai hal yang terjadi. Tak boleh bersungut-sungut. Lagi-lagi saya akan mengingatkan kepada kita semua betapa amat sangat jelasnya pesan Alkitab. Karena itu bagaimana mungkin orang bisa berkata ikut Tuhan maka semuanya menjadi mudah. Bagaimana mungkin orang bisa berkata ikut Tuhan semuanya jadi gampang, sakit sembuh, miskin jadi kaya. Apa iya? Apakah kemudian dia jadi kaya lalu dia tidak diberkati Tuhan padahal Yesus memujinya? Apakah iya Rasul Paulus yang ada duri sangat mengganggu, sangat menyakitkan dan tidak hilang? Ia tidak beriman? Oh nanti dulu bukan? Dia orang yang amat sangat beriman baik janda miskin maupun Paulus. Mereka adalah orang-orang yang mendapat pujian dari Allah yang maha tinggi. Itu pesan Alkitab. Yang salah adalah ketika kita memutarbalikkan fakta demi kesenangan, kenikmatan pendengar. Maka kemudian kita juga memilih-milih apa yang juga memang enak kita dengar. Sehingga akhirnya apa yang suka didengar orang itulah yang diberitakan karena itu punya market. Tapi apa yang tidak disukai oleh orang pasti tidak akan diberitakan karena akan memberi penolakan. Miris ya. Akibatnya apa? Ya akibatnya orang berkutat untuk mengatakan apa yang ingin didengarkan. Dan orang mau mendengarkan apa yang memang dia ingin dengarkan. Tentu tidak kalau dia tidak mau dengarkan, bukan? Nah, jadi di dalam bagian seperti inilah apa yang digambarkan oleh Yakobus mengingatkan kepada kita. Itu sebab dikatakannya, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya, bahwa ternyata para nabi itu mengalami penderitaan yang tidak sederhana, penderitaan yang berat. Tetapi mereka terus berjalan dalam kesabaran, mengiring Tuhan. Nah kalau nabi-nabi yang ada di era PL sudah menjalaninya, kalau nabi-nabi yang ada di era PL sudah melewatinya, ya, mana mungkin kita bisa berdalih dan beralasan untuk tidak mau mengalaminya. Jadi disinilah pentingnya teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan itu. Bahwa karena mereka berbicara akan nama Tuhan, karena mereka memberitakan kebenaran, karena itulah mereka menderita. Karena itulah mereka teraniaya. Nah, jadi bagaimana dengan kita, sikap kita, hidup kita, hari-hari kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan itu? Apa yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan itu? Nah, itu menjadi ukuran yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan kita? Ya, jangan lupa, saudara-saudara yang kekasih, teladan penderitaan dan kesabaran para nabi telah melukis perjanjian lama. Bagaimana mereka melayani Tuhan, mengalami kesakitan, kepahitan, tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka jalankan terus tugas itu. Dan mereka gigih bertanding bertarung seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka Yakobus berkata sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Waduh, hebat ya. Apa yang dikatakan Yakobus adalah kami menyebut mereka berbahagia. Siapa? Mereka yang telah bertekun. Jadi siapa yang berbahagia? Yang bertekun. Di mana? Di penderitaan. Dalam hal apa? Mengiring Tuhan. Karena Rasul Petrus pun bilang, kalau kau menderita karena salahmu, kau digebukin orang karena kelakuanmu, ya apalah hebatmu. Tapi kalau kau dimarahin orang, disalahkan orang karena kebenaran, kau akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Hidupmu bahagia. Nah oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungkanlah, pikirkanlah, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya hidup ini sungguh-sungguh menjadi hidup yang bernilai dan berdaya guna. Supaya hidup ini sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan mau dan kita memainkan peran kita. Jadi bagaimana orang yang disebut bahagia? Yaitu mereka yang telah bertekun. Yang tidak bertekun tentu tidak bahagia karena mereka menjadi pecundang yang kehilangan harga dirinya, yang kehilangan keimanannya mungkin karena berbagai godaan dan berbagai hal dalam kenikmatan kehidupan yang menjebaknya. Tetapi barang siapa yang kuat dan bertahan sepanjang hidupnya, barang siapa yang sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhannya, mereka adalah orang yang berbahagia. Kamu dikatakan telah mendengarkan ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada airnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Menarik ketika kemudian Ayub dijadikan satu role model, saudara yang kekasih, tentang ketekunannya, tentang kesungguhannya dalam mengiring Tuhan. Ayub digambarkan sebagai orang yang tekun, sebagai orang yang tabah, sekalipun situasi pencobaan amat sangat mengerikan. Bagaimana di dalam tindakan kehidupan Ayub, seluruh kesulitan tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Sehingga ketika istrinya marah-marah, buat apa kau ikut Tuhan kalau begini? Maka Ayub berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, dan kau? Kenapa hanya kau mau senang kalau Tuhan memberi, tetapi menjadi marah kalau Tuhan mengambil? Jangan hanya mau enaknya saja bertuhan. Aduh, kalimat Ayub hebatnya. Istrinya jengkel tinggalkan Ayub. Suami istri, dua anak manusia ini hanya mencerminkan kualitas keimanannya di tengah kesulitan. Begitulah kita di kehidupan kita, saudara-saudaraku. Kesulitan, kepahitan, kegetiran akan jadi alat uji bagi kita. Menjadi alat ukur bagi kita sejauh mana sebetulnya kita setia mengiring dia. Sejauh mana kita rela menjalani jalan derita itu. Ayub adalah satu role model yang tidak terbantah. Orang yang hidup benar menjauhkan diri dari kejahatan, tetapi sekaligus orang yang selalu hidup dalam terang firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan keunggulan kehidupan dari Ayub yang mencerminkan kemenangan yang tak terbilang. Bagaimana keunggulan kehidupan dari seorang Ayub ya, yang sangat luar biasa di keseharian. Sehingga hidup Ayub sungguh-sungguh menjadi hidup yang hebat. Lalu dikatakan apa? Kau lihat apa yang disediakan Tuhan baginya? Saudara perhatikan, banyak orang mungkin akan terpaku kepada harta Ayub atau kemakmuran Ayub yang dikembalikan dua kali lipat. Ya. Namun kita temukan itu hanya di puncak ujung saja. Tapi ada poin penting yang justru didapatkan Ayub, yang menjadi kerinduan setiap orang percaya. Poin penting yang didapatkan Ayub, yang langka dimiliki oleh orang-orang di dalam dunia, bahkan di antara orang percaya. Apa itu? Ketika di pasal 43 Ayub berkata, sekarang aku mengenal engkau ya Allah, bukan dari apa kata orang, tapi bertemu muka dengan muka. Saudara, satu jeritan yang sangat luar biasa sekali. Satu kalimat yang sangat hebat sekali. Bagaimana diingatkan, bagaimana diteriakkan oleh Ayub bahwa dia sekarang mengenal Tuhan bukan lagi dari apa kata orang, tetapi karena bertemu muka dengan muka. Satu personal relationship yang amat sangat hebat. Yesus pernah berkata ketika dia mengatakan dia pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Maka dikatakannya, kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, apapun yang kau minta, Bapa-Ku akan memberikannya. Maka kalau Bapa akan memberikan kepada kita apa yang kita minta, itu kan luar biasa. Oleh karena itulah Ayub di dalam pasal yang 42, bukan 43 tadi ya, pasal 42. Bagaimana dia mendapatkan satu nilai yang penting. Pemahaman, kesadaran akan kebesaran Allah yang luar biasa. Sehingga ketika dia mengatakan, sekarang aku tahu engkau bukan dari apa kata orang, tapi karena bertemu muka dengan muka, maka Ayub segera menyadari betul bagaimana dia tidak benar di hadapan Allah. Dan dia pun di sisi lain berkata, dalam bodohku, tidak tahuku, aku berbicara tentang engkau. Aku salah. Ku cabut perkataan-perkataanku. Saudara, Ayub bukan orang jahat. Ayub orang benar. Ayub bukan orang salah. Dia berjalan di jalan Allah. Ayub bukan orang yang memuaskan seluruh keinginan hasrat manusiawinya. Tetapi Ayub adalah orang unggul yang selalu berjalan di kehendak Bapanya. Jadi apa yang dilakukan Ayub memang sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetap saja mengalami problema. Tapi menarik. Problema, derita, kesakitan yang luar biasa tak membuat Ayub berkeluh kesah. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tapi membuat dia tetap tegar di dalam kehidupannya. Giliran kita. Maka akan dikatakan, saudara, bukankah para nabi itu sudah menderita di zaman mereka? Ya, Yesaya mati di gergaji, di belah. nikah dijebloskan ke penjara dan seterusnya. Yang mau diancam bunuh, yang mau dihabisi tidak kurang-kurangnya. Begitu pula di PL para rasul mengalami penyesahan yang mengerikan. Penjara, pembunuhan, mati syahid mewarnai hari-hari mereka. Tetapi mereka tidak pernah nyerah tuh. Nah itu yang luar biasa. Oleh karena itulah ketika mereka terus berjalan, baik nabi-nabi di PL maupun rasul-rasul di PB, mereka menderita dan mereka jalani penderitaan. Itu sebelum Kristus dan sesudah Kristus mati, bangkit naik ke sorga. Artinya zaman kita. Karena itu menjadi amat sangat tidak masuk akal kalau ada orang berkata bahwa sekarang kita sudah menerima kasih karunia. Yesus sudah menderita untuk kita dan kita tidak lagi akan menderita. Ini menjadi amat sangat berbahaya, saudara-saudaraku. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa manusia akan hidup dalam kengerian yang luar biasa. Tetapi bagaimana kemudian manusia-manusia memelintir panggilan yang tidak disukainya, hidup menderita karena Tuhannya. Maka kemudian mulai mengatakan kita gak akan menderita lagi. Miris juga ya, tapi itu fakta. Oleh karena itu tetapkanlah sikapmu dan pilihlah. Kalau memang kau mau memilih apa yang kau suka dan bukan Tuhan suka, silakan. Jauhkan dirimu, hindarkan dirimu dari penderitaan karena kebenaran. Tapi kalau penderitaan karena kesalahan sendiri, ingat itu tidak berharga dan tidak boleh terjadi. Jangan salah menempatkan. Nah jadi marilah kita pikirkan, kita tentukan sikap kita. Kemana kita akan melangkah, bagaimana kita hidup dalam kesarian kita. Tapi satu hal yang pasti, penderitaan mewarnai kehidupan orang percaya. Dan kita harus bersabar di sana sampai kedatangan Tuhan. Dan jangan lupa, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Itulah kehormatan untuk kita boleh bertanding dalam iman yang benar. Iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Disitulah kita akan teruji sebagai emas unggulan. Disitulah kita akan teruji melewati berbagai kesulitan. Maka itulah yang akan menceritakan kepada orang sekitar, kepada dunia, bahwa memang kita adalah anak Tuhan yang sungguh. Sesudah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah, lihatlah, inilah bagian yang semestinya ada dan mewarnai hari-hari kita. Camkanlah, renungkanlah, dan hiduplah sesuai dengan kehendaknya supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Bersabar dalam penderitaan adalah sebuah kehormatan dan bukan malapetaka. Bersabar dalam penderitaan tapi karena kebenaran dan bukan pencipta masalah. Bersabar dalam penderitaan harus mewarnai hari-hari kita. Bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ketetapan-ketetapan Allah itu menyegarkan jiwa. Ketetapan-ketetapan Allah menolong kita berjalan di jalan yang semestinya. Inilah mesti kita renungkan dan kita pikirkan dalam kesarian kita. Susuraku yang kekasih, mari kita bersihkan pikiran-pikiran cengeng dari otak kita ini dalam beriman percaya. Yaitu pikiran-pikiran yang berpikir sesudah Yesus menderita, kita tidak akan menderita. Apakah Yesus pembohong ketika dia berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal diriku, sangkal dirimu. Kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Maka engkau harus menyangkal dirimu. Lah, kalau aku menyangkal diriku, siapa yang maksudnya? Jadi aku siapa? Paulus bilang, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Jadi sangkal dirimu biar Kristus hidup di dalam hidupmu. Itu yang menjadi penting. Itu yang menjadi perlu. Ya. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sangkal dirimu, pikul salibmu. Salib apa? Penderitaanmu. Tapi ingat ya, karena kebenaran, bukan tindakan salah di kesaharian. Ya. Jadi inilah yang mesti kita pikirkan, bagaimana hari-hari kita, hidup kita, jalan kita. Bagaimana semuanya bergerak di kesaharian kita, apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Inilah yang harus menjadi perjuangan yang kita pikirkan dan kita renungkan. Sehingga hidup kita sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah oleh karena itu saudara, ingat berjalanlah di jalannya, bersabar dalam penderitaan. Itu anugerah. Kalau dalam, kebenaran. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk sungguh-sungguh bergairah di hidup benar itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Syukur terima kasih di dalam pengenalan kami akan Engkau, karena kasih karunia-Mu lah yang memungkinkannya. Ajarlah kami untuk hidup benar seturut dengan kehendak-Mu, berjalan dalam-Mu demi puji hormat bagi nama-Mu. Kami serahkan segenap kehidupan kami, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, kami mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirai. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, email dipama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.